beliau satu berita yang membuat beliau gembira, kharra sajidan lillahi. Maka beliau segera turun atau menunduk atau merendahkan diri sambil sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu khamsah illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh lima rawi. Apabila Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan lima, maka yang dimaksud adalah empat pengarang kitab sunan, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Mustadnya. Namun di sini dikecualikan An-Nasa'i, illa An-Nasa'i, kecuali An-Nasa'i yang tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang kita bacakan ini dari sisi sanad atau kedudukan hadis ini berasal dari jalan seorang rawi yang bernama Bakar bin Abdulaziz bin Abi Bakar. Dan Bakar bin Abdulaziz bin Abi Bakar ini meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abu Bakar Nufayl bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Bakar yang meriwayatkan hadis ini termasuk di antara perawi yang dhaif, dilemahkan oleh para imam, di antaranya Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, sehingga sanad yang disebutkan dari hadis dari Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah sanad yang dhaif. Akan tetapi telah dikuatkan dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bushira li hajatin fa khara sajidan. Disampaikan kepada beliau satu kabar gembira, maka beliau segera sujud. Dalam beberapa tambahan riwayat disebutkan fa khara sajidan syukranillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau sujud sebagai tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat-riwayat yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa sujud syukur adalah perkara yang sahih, yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, meskipun sanad hadis Abu Bakar ini lemah, namun telah dikuatkan dengan jalur-jalur yang lainnya, sehingga Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Pada jilid 2 dari kitab Irwa'ul Ghalil, beliau mengumpulkan jalan-jalan hadis yang menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah melakukan sujud asy-syukur. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini merupakan salah satu di antara sekian hadis yang menetapkan disyariatkannya sujud asy-syukur. Dan disebutkan sujud tersebut dengan sujud asy-syukur disebabkan karena sujud tersebut dilakukan oleh seseorang sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah Jalla wa ala berikan, atau dihindarkan dari

berdoa itu senjata seorang mukmin, apalagi seorang anak. Penting untuk banyak-banyak mendoakan orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu, ibu dari Abu Hurairah mendapatkan hidayah berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada saat kita mengajar orang tua ada dengan cara yang baik. Ya. Cara yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita hanya mengarahkan, membimbing. Oleh karena itu, apabila kita mengajar orang tua harus dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar. Baru ikut daulah, ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat, pulang ke rumah. Pak, sesat kamu ya? Kamu pak jadi ahli bid'ah itu pak. Nah, ini haram loh semuanya dibid'ahkan, semuanya disesatkan. Nah, tidak mengerti cara yang hikmah, tutur kata yang lembut. Ya, bagaimana Ibrahim alaihissalam? Ya, ayahnya seorang pembuat patung, bukan cuma seorang musyrik. Dia provokatornya. Dia yang membuat patung. Nah, tapi subhanallah, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam, tutur kata yang lembut. Ya abadi, ya abadi, ya abadi. Ya abadi itu panggilan pada orang tua yang halus. Nah, maka sampaikan dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Apakah seorang berdosa ketika dia berurusan dengan temannya lebih dari 3 hari? Naam, selama itu bukan dalam perkara dini. Nah, tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari. Apa hukum menjawab salam dan apakah berdosa seorang ketika dia tidak menjawab salam? Naam, dia berdosa ketika dia tidak menjawab salam. Nah, karena menjawab salam hukumnya wajib. Wa idza ujitum bitahiyyatin fahayyu bi'ahsana minha awwujuha. Apabila disampaikan pada kalian salam, maka balaslah dengan yang paling baik atau yang semisalnya. Yang paling baik atau yang semisalnya. Jadi paling minimal itu yang semisalnya. Adapun jiwanya tidak diperbolehkan. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Dia menjawab waalaikumsalam. Di bawahnya tidak boleh. Minimal dia menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Paling afdal kalau dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita diperintahkan menjawab salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jangan pulang. Jangan pulang. Apakah doa istika termasuk dari hukum sholat? Baik, kita tidak termasuk dari hukum sholat. Nah, jadi hukum sholat itu kesimpulannya ada 13. Nah, niat berdiri tentunya bagi yang mampu, takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Sudah berapa ya? 7. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sudah berapa? 8. Kemudian duduk tasyahud. 9. Kemudian sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? 10. Kemudian tumaninya. Berapa itu? 11. Ke-12, salam. Mengucapkan salam. Yang ke-13, tartibul arkan. Menertibkan rukun-rukun. Ya. Tidak boleh sujud dulu, kemudian rukun. Nah, kalau secara tertib, ini semua termasuk di antara arkan. Rukun-rukun, sholat. Adapun enggak ada kita, tidak termasuk di antara rukun sholat. Allahu ta'ala. Nah, saya segera sampai di sini. Akhwan, kita sebutkan semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan manfaat. Fa'akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.